Merana memang merana. Kalau putus cinta berduka, tentu berduka. Kalau gagal cinta, tetapi jangan sampai jadi putus asa. Dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Merana, boleh merana. Serananya saja. Berduka, boleh berduka. Makanya kalau menyinta, jangan sepenuhnya. Makanya kalau bahagia, jangan sampai lupa. Jangankan cuma tersayang, nyawa pun bisa melayang. Jangankan cuma tercinta, raga pun pasti berpisah. Makanya kalau menyinta, jangan sepenuhnya. Makanya kalau bahagia,